Selanjutnya, sebagaimana biasa kita membaca kalam-kalam ataupun budi pekerti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam يُعْجِبُهُ التَّيَمُّمُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَظُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ البخاري فِي صَحِيحِهِ حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والديادي الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وعدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم العظيم، والحمد لله الذي جمعنا بهذا النور، جمعنا الله وإياكم بنور الله ورسوله في جميع حركاتنا وسكناتنا دنيانا وأخرانا. آمين اللهم آمين. إن طهن بجي كحضرات الله سبحانه وتعالى مها لهول يا مها ملمبحكان كبهجيان يا مها منسكتني بولا يا مها ممبلي لن يغرمان مها ممبليكي dan maha mengambil dan memang maha berhak mengambilnya. Ialah Allah subhanahu wa ta'ala yang semakin dekat hamba kepadanya, semakin dekatlah ia kepada sang pemilik segala ketentuan dan kejadian. Semakin seorang hamba mempunyai niat untuk dekat kepadanya, maka niat itu menjadi bekal untuk tumbuhnya ridha Allah dan kasih sayang Allah kepadanya. Semoga niat-niat itu telah tumbuh di sanubari kita dari waktu ke waktu kita menghadiri majlis taklim ini dan majlis taklim lainnya dan lainnya dan lainnya. Apalah gunanya jika tidak ada di hatinya keinginan dekat untuk Allah. Apalah gunanya kehadiran kita dan pelajaran kita dan kita mempelajari ilmu syariat, ilmu ta'aruf, ilmu tauhid, ilmu-ilmu lainnya jika di hati tidak ada keinginan untuk dekat kepada Allah. Hadirin hadirat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda riwayat sahih Bukhari, man habba liqa'allah habba liqa'ahu wa man abghadha liqa'allah siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah rindu berjumpa dengannya. Barang siapa yang tidak mau berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak mau berjumpa dengannya. Man abghadha liqa'allah abghadha Allah liqa'ahu. Beruntung mereka yang ingin berjumpa dengan Allah dengan kerinduan, lewatlah hari-harinya dengan kerinduan dan catatan amalnya mencatat kerinduannya siang dan malam. Walaupun dia terjebak di dalam dosa sesekali, maka Sang Maha Penyelamat siap menyelamatkan setiap waktu dan jejak. siap mengampuni setiap waktu dan kejap, dan untuk siapa pengampunannya didahulukan kalau bukan kepada yang ingin dekat kepadanya. Dan lewatlah mereka di dalam kehinaan, apapun yang mereka perbuat di dunia dalam kesenangan atau dalam kesedihan, dalam masalah atau di dalam manugerah. Kalau seandainya tiada keinginan dekat dengan Allah, maka nafas mereka terus mendekatkan mereka kepada siksa yang pedih dan kemurkaan Allah. Saudara-saudariku yang kumuliakan, kehadiran ini menunjukkan keinginan undangan ilahi mengajak kita untuk dekat kepadanya. Kehadiranku dan kalian di tempat ini merupakan suatu undangan kasih sayang Allah, undangan untuk mencapai pengampunannya, undangan untuk mencapai keridhaannya. Sini hambaku mendekat sampai kepada ridhoku, sini hambaku mendekat kulimpahi pengampunan atas dosa-dosamu. Kemari wahai hamba-hambaku yang penuh masalah, aku selesaikan masalahmu. Kemarilah wahai hamba-hambaku yang penuh kesalahan, akan kuhapuskan kesalahanmu. Kemarilah hambaku yang banyak berbuat salah, akan kututupi aibmu dan kuhapus segala masalah yang akan menimpamu saat ini dan yang akan datang. Kau tidak lihat masalahmu yang akan terjadi di masa mendatang. Saat ini kita tersenyum dan saat ini kita dalam anugerah, tidak tahu esok apa yang terjadi kepada kita. Saat ini kita dalam kenikmatan, di dalam tawa dan terbahak-bahak misalnya, di dalam kenikmatan dan merasa kenikmatan kita tidak mungkin tercabut dalam waktu beberapa jam saja terkena sakit stroke dan hilang seluruh kenikmatan hartanya, kenikmatan kehidupan dunianya, kenikmatan tawa terbahak-bahaknya sirna dalam sekejap dengan kehendak Sang Maha Pemilik kenikmatan. Beruntung yang mendapatkan Sang Maha Pemilik kenikmatan. Mereka barangkali mendapatkan musibah, barangkali mendapatkan masalah, namun karena dekat dengan Yang Maha menyelesaikannya, maka mereka akan mendapatkan penyelesaian, mendapatkan kemudahan, mendapatkan pertolongan lebih dulu dari yang lain. Saudara-saudariku yang kemuliakan, kita lihat semakin dekat seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, makin banyak musibahnya. Orang kamu mendekat sama Allah di banyak musibah, tidak apa berarti itulah. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan katanya cobaan. Ya, cobaan apa? Cobaan itu bukan hanya kesedihan, cobaan itu bisa berupa kesenangan, cobaan itu bisa berupa harta, cobaan itu bisa berupa kedudukan. Namun, hadirin hadirat yang dimuliakan, kenikmatan yang diberikan kepada mereka lebih dari cobaannya jauh. Ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dipenjara dan dilempari. Ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengikat perutnya dengan 3 buah batu karena tidak makan selama sekian hari. Namun makhluk manusia mana yang diizinkan mengalirkan air di saat kehausan umatnya? Air mengalir dari jari-jari beliau hingga riwayat Sahih Bukhari, lau kunna mi'at alif lakafan. Ya Rasulullah, kami sana kemari cari air tidak ketemu, maka oleh mana dengan keadaan kami? Kali ini kehausan, kami butuh air wudu, kami butuh air. maka Rasul memerintahkan ambil bejana besar, panci yang besar, lalu beliau menaruhkan tangannya mengalir air dari jari-jari beliau. Maka beliau berkata, Hayya al-tahur mubarak, silakan mendekat kepada air suci penuh keberkahan. Maka mereka berdatangi minum air itu, berwudu, minum wudu, jumlah mereka 1200. Dan mereka berkata, jika kami 100,000 pun akan mencukupi air itu tidak berhenti sebelum semuanya selesai. Siapa yang mendapatkan ini selain Sayyidina Muhammad? Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, jika beliau dikejar-kejar dan dilempari, Allah perintahkan malaikat untuk membawa malaikat gunung, mengangkat gunung dan menimpakan kepada umat yang telah berbuat jahat kepada beliau. Beliau bersabar. Siapa yang berbuat seperti ini dan bersabar seperti ini, yang berlemah lembut kepada musuh seperti ini, melebihi Muhammad Rasulullah. Baru dilempari, baru dikejar-kejar, berdarah kakinya, bikin seperti orang gila sehingga keluar dari kampung Baqir dengan dikejar-kejar. Namun beliau berkata kepada para pejabat kekubuannya, aku masih memikirkan kalau mereka tidak terima, barangkali anak-anaknya, anak-anak musuhnya masih dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Musuh-musuhnya memusuhi beliau, mungkin beliau mereka tidak dapat hidayah, mungkin anak-anaknya. Kalau ditimpakan gunung kepadanya, habis seluruh keturunannya, tidak akan ada lagi. Tapi anak-anaknya mau beriman, tindakan yang belum pernah diperbuat satu makhluk pun di muka bumi selain Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita membaca hadis yang seakan-akan ringan namun menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad SAW di dalam banyak hal. Tapi yang akan kita kupas adalah di dalam masalah pengetahuan tibbiyah, yaitu pengetahuan di dalam pemahaman menunjukkan beliau itu Nabi yang modern dan mengerti dalam ilmu biologi dan ilmu kedokteran. Beliau tidak sebenar itu mau selalu mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Jadi saya tidak perlu terlalu banyak membahasnya. Maka yang kanan yang kiri menyisir, demikian juga dalam segala halnya. Namun kalimat dalam segala halnya, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menunjukkan, nukil ucapan Imam Nawawi bahwa ini amun maksus. Ini umum tapi ada kekhususannya. Enggak semua halnya beliau mulai dari kanan dalam segala perbuatannya. Karena banyak juga yang beliau mulai dari kiri, seperti masuk ke dalam mirhab atau hammam atau toilet, masuk ke dalam kiri. Dan banyak lagi hal-hal lainnya yang dilakukan, beliau tidak mendahulukan kiri, bagian kiri dari kanan. Namun di dalam kalimat ini maksudnya adalah sebagian besar hal-hal yang mubah beliau lakukan selalu dari yang kanan dulu. Ada, walau ada beberapa pengecualian, beliau memulai dari yang kiri. Tapi kebanyakan memulai dari yang kanan. Kenapa? Karena aliran darah itu dari jantung yang posisinya di kiri mengalirnya ke kanan dulu. Kekuatan tubuh manusia lebih kuat di kanan daripada di kiri. Darah yang dibawa oleh tubuh mengalir di urat-urat tubuh ke kanan. Setelah ia melewati seluruh tubuh di kanan, baru mengarah ke kiri, kembali ke tubuh dan kembali lagi ke jantung. Darah yang mengarah ke kiri itu sudah membawa kotoran-kotoran yang dibawa daripada toksin, daripada hal-hal lainnya dibersihkan di tubuh baru dikirim jatuh. Menunjukkan kalau manusia selalu memulai dari yang kiri, maka ia akan lebih buruk keadaan hidupnya. Karena kalau yang memulai dengan yang kanan, maka kekuatan tubuh dari kanan, tangan, kaki, segala-galanya kekuatan tubuh lebih kuat di kanan. Kenapa? Karena darah mengalir ke kanan dulu, walaupun posisi jatuh di kiri. Arah kiri adalah harus lebih diperlemah atau diberi kesempatan untuk lebih beristirahat daripada tubuh yang bagian kanan. Kenapa? Karena ia mendapat pasokan darah yang sudah banyak kotorannya, sudah lemah ini. Darah itu kalau diperiksa, pancaran darah yang mengalir ke kanan itu deras, tapi kalau yang di kiri sudah lambat dan penuh dengan berubah warnanya karena sudah tidak terlalu merah yang sangat jernih, tapi sudah merah ke hitam-hitam. Ini kalau dipacu bagian kiri, maka tentunya akan membuat tubuh lebih lemah daripada yang memacu tubuhnya dari bagian kanan. Takwa indah dan modern sunnah Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita mengingat juga bahwa bulan Syawal telah berakhir berawal bulan Dzulqa'dah, dan ini mengingatkan kita pada Syawal dan Dzulqa'dah tahun 5 Hijriah, yaitu kejadian perang Khandaq atau yang kita kenal juga perang Ahzab. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di saat itu Madinah dikepung oleh seluruh kabilah-kabilah sekitar Madinah dengan dikepalai atau dipimpin oleh Quraisy. Quraisy mengatakan, kalian kalau tidak ikut dengan kami, nanti kalian sendiri berubah agama, rakyat kalian akan berubah mengikuti agama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Madinah makin banyak kalian nanti di bawah kekuasaannya. Maka mereka marah. Siap, orang-orang Yahudi di sekitar Madinah siap, kabilah-kabilah lainnya sekitar Madinah siap untuk mengepung Madinah di Munawarah dan menghabisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempatnya. Quraisy senang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat lain daripada yang lain. Orang lain tidak melihat begini mempersiapkan senjata, karena ini tercatat di dalam buku sirah jumlah mereka 10.000 yang mengepung Madinah, dan 100 di antaranya adalah tentara yang ahli dan penuh dengan persenjataan, penuh dengan lengkap dengan persenjataan yang betul-betul sebagai seorang faris atau petarung yang hebat. 10.000 ini akan bergerak menuju Madinah dan Munawar. Rasul bukannya bikin pedang, Rasul bukan repot bikin benteng, Rasul dari parit. Parit itu kalau bahasa kita seperti saluran air, lebarnya tidak seberapa depan. Mau apa bikin parit? Parit pasang kayu 1, 2, 3 seberang orang. Paritnya bisa menahan paling beberapa menit. sisanya masuk yang orang-orang musuh-musuh ke Madinah, habis Madinah ditambah. Walaupun Madinah punya benteng, tapi kan mereka lihat dengan caranya seperti dulu, dengan tali dan lain sebagainya, naik. Mau memisahkan mereka dengan dengan Madinah di Munawwarah hanya dengan tali, bukannya dengan melakukan senjata-senjata ataupun tempat-tempat atau benteng-benteng di sekitar Madinah yang dijaga dengan tali yang dibangun. Habis tali mereka melompati benteng dengan tangga-tangga yang memang sudah terbiasa terbuat di masa lalu hal seperti itu. Lalu mereka menyeberanginya, lalu berhadapan dengan saat itu 300 orang lelaki siap tempur di Madinah dan Madinah itu menawar 300 melawan 10.000, sisanya wanita-wanita, orang-orang tua, orang-orang jompo yang ada cuma 300. Ini 300 mau kemana? Berperang sebagian, sisanya mungkin sebagian lagi mau menjaga keluarganya, anak-anak kecil dan lain sebagainya. Ini hal yang sangat tidak masuk akal. Namun ini cerita Allah SWT. Maka parit pun dibuat. Di dalam membuat parit ada satu batu yang tidak bisa dipecah. Batu ini dihantam dengan kayu, dihantam dengan besi, dihantam dengan kapak sebesar apapun, dengan kekuatan orang-orang Madinah yang ada tidak bisa berbunyi. Maka mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Rasul mengambil makrakah, yaitu palu, ya, palu besar, martil. Dipukulkan sekali, maka berkijarlah cahaya, dan di saat itu para sahabat melihat batu yang bergerak dari posisinya masih dalam keadaan aslinya. Pukul lagi yang kedua, kijarlah cahaya seperti api, batu masih ada tempat. Hantam lagi yang ketiga, baru batu itu hancur dan pijaran cahaya yang ketiga berbicara. Rasul berkata, pijaran cahaya yang pertama aku diperlihatkan pijaran cahaya yang kedua aku diperlihatkan kekuatan-kekuatan pemawi negara yang kemenangan muslimin. Pijaran cahaya yang ketiga Allah kandaki Rasul melihat untuk menenangkan dirinya sang Nabi dan menenangkan para sahabat bahwa kemenangan-kemenangan akan muncul dalam muslimin. Enggak bakalan habis 300 ini dibantai 10.000 orang kalau Romawi akan ditundukkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka para sahabat pun berusaha menenangkan diri mereka dengan membaca nasidah, qasidah, sama itu juga. Nasidah, qasidah itu juga syair-syair. Mereka bersama-sama berkata, "Alladzina bayya'u Muhammada ala jihadi ma baqina a'udza." Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma innahu la 'aysh illa 'aysh akhra. Allahumma hamdul muhajirin wa dul ansar wal muhajira." Dan riwayat lain, "Allahumma fir dul ansar wal muhajira." Berapa riwayat di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan hal ini. Qasidah saut-sautan sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak tahun 6 Hijriah di berapa tahun yang lalu, 1400 tahun lebih yang lalu. Qasidah saling jawab satu sama lain yang kita jalankan sekarang ini sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saling hibur antara para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, para sahabat berkata, "Allahumma nahnu alladzina bayya'u Muhammada ala jihadi ma baqina abada." Kamilah yang berbaiat sumpah setia kepada Muhammad dan kami selalu ikut apa-apa yang diperjuangkan Nabi Muhammad. Sisa kehidupan kami bersama Nabi Muhammad. Rasul menjawab, Allahumma la'ishil a'ishil akhirah. Wahai Allah, tiada kehidupan yang hakiki selain kehidupan akhirat. Allahumma hamdil ansar wal muhajirah. Dan ya Allah, maghfir lil ansar wal muhajirah. Wahai Allah, ampunilah bagi kaum ansar dan muhajirin. Dalam riwayat, wahai Allah, kasihanilah, sayangilah kaum ansar dan muhajirin. Maka mereka terus makin asyik dengan kasihan itu untuk saling menghibur. Demikian indahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu datang kepada Rasul, sahabat. Sahabat ini ahli strategi, kalau bahasa kita sekarang politikus, ya, tukang kompor. Tapi masuk Islam, bukan tukang kompor, cawan kompor, bukan kompor maksudnya. Maksudnya tukang nasi, pengadu domba. Tapi sudah masuk Islam, sudah beriman, bertobat. Dia berkata, ya Rasulullah, izinkan aku untuk mendatangi kabilah-kabilah Yahudi kalau boleh. Rasul tahu ini orang tidak bakalan terpengaruh oleh orang Yahudi dan orang-orang Quraisy. Dan Rasul tahu ini orang lidahnya kompor. Silakan, negara dengan satu kompor. Ya, dia datang ke satu kabilah Yahudi. Kita berteman ya, kita belum peperangan, belum berubah. Kita berteman. Kalau sudah peperangan, baru kita saling adu. Satu sama lain, aku sendiri, tidak bersenjata. Ya, ada apa? Kalian dibayar berapa sama Quraisy? Berani Muhammad. Pengen tahu? Mereka berkata, enggak ada apa-apa. Bukan uang yang harus Quraisy keluarkan untuk kalian. Orang Quraisy harus berikan jaminan nyawa untuk kalian. Ambil 10 atau 100 orang Quraisy jadi jaminan. Kenapa? Kalau seandainya kalah Quraisy, kalian kalah, dibantai kalian dalam Muhammad. Mengapa kalian kalau sudah kalah? Quraisy kabur. Kalian harus beri jaminan. Kalian juga 100 orang. Pegang, ini jaminannya. Untuk apa? Untuk supaya dilepaskan, jangan sampai dibantai kalian dan keluarga kalian. Kalau ada jaminan, jadi dijaminkan nih 100 nih ya Muhammad, kami jaminkan 100 orang Quraisy untukmu, supaya kami jangan di otak atik, jangan diganggu, jangan disiksa, jangan ditangkap, jangan dijadikan budak. Ntar kesombor Yahudi mikir otak Yahudi kalah sama kompor itu. Iya juga. Iya, kalau kita menang. Kalau kita menang, katanya Muhammad berapa di Madinah? Ini bagi-bagi rame-rame 10.000. 10.000 orang. Kalau kita kalah, ya 300 kalau 10.000. Tapi kalau kita kalah, kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, tiba-tiba perpecahan, tiba-tiba terjadi apa-apa, kalah kita, dibantai kita dengan keluarga. Quraisy, aku minta jaminan. Dan bila kami minta jaminan 100 orang-orang Quraisy dalam riwayat lain beberapa orang Quraisy. Untuk apa? Untuk jaminan kalau kami kalah. Kalau seandainya kami kalah, kami jaminkan orang itu supaya kami tidak dibantai. Enak aja kamu nyuruh kami ikut-ikut bantai Muhammad, kalian tidak beri kami apa-apa sebagai jaminan. Quraisy ini. Ini omongannya Pak yang lain. Yang lain berusia begitu juga. Itu kan. Ngapain kita bantu ini Quraisy? Ikut-ikut bantu Quraisy, akhirnya kita kalahkan oleh Quraisy, akhirnya kita ambil jaminan berada. Enggak deh, mulai pecah orang-orang Yahudi yang banyak membela Quraisy, mulai pecah, mundur, enggak mau memerangi Nabi Muhammad SAW. Enggak deh, kita nonton doang. Mana yang bakal menang, mana yang bakal kita nonton doang. Jadi, nanti dia akan menjaga. Kalau ini si kompor satu, otak berhenti kalah semua sama dia. Mereka dengan satu si kompor. Ini tersisa masih ada yang memang benci kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW dalam kesulitan mau keluar, pasokan makanan ditahan, pasokan minuman saya juga tidak keluar, tidak bisa musuh kepung. Malam pengepungan itu di bulan Dzulqa'dah, kekuatan paling besar dari Quraisy adalah Abu Sufyan, pemimpin Quraisy. Dia punya paling banyak pasukan, Allah punya paling banyak Faris, Faris itu Quraisy, jamannya yaitu apa namanya Faris, apa Satria, Satria. Dia punya paling banyak harta yang dibawa untuk apa? Untuk penyemangat. Maka Allah mengutus angin. Allah mengutus angin. Angin itu datang dari atas. Angin turun dari langit, tidak menyentuh kota Madinah, turun ke seluruh seluruh Madinah. Madinah tidak ada angin. Kota Madinah tidak ada angin, tapi sekitarnya penuh dengan angin. Itu berantakan, gandangnya segala macamnya berantakan. Abu Sufyan, pimpinan Quraisy, pimpinan segala pasukan ini mulai tertib. Ini yang paling banyak punya otak, angin yang besar, otak-otak itu lepas, kabur, itu yang rugi paling dulu. Harta-harta itu mau dibawa pakai apa kalau seandainya otak-otak itu kabur. Mau gimana? Mulai Abu Sufyan bingung. Tentaraku paling banyak. Tentaraku lebih baik menyelamatin hartaku daripada urusi Muhammad. Urusi Muhammad nanti datang waktu lain lagi kita urus lagi. Aku berangkat, kata Abu Sufyan. Berangkat kemana? Pulang. Pulang kemana? Ini kalian lihat angin makin dekat, makin keras, makin keras, makin nol, makin keras. Ini lihat harta kalian berapa, harta aku berapa, habis harta aku ini. Siapa yang bakal menyelamatkan harta aku ini? Kalian bisa membayar harta aku yang dibawanya. Aku pulang, bongkar jemaah-jemaah. Ayo seluruh pasukan yang mengikutiku pulang, meninggalkan Madinah. Yang lain yang mimpinya apa? Orang Yahudi sudah tidak punya jaminan. Orang Quraisy sudah bagian pasukan-pasukannya sudah mulai keker juga. Ini Muhammad kalau sudah keluar mujizatnya lain-lain urusan. Akhirnya juga terbit matahari pagi, tidak tersisa satu pun dari Quraisy di hadapan Madinatul Munawwarah. Padahal di sore harinya Quraisy sudah dikepung oleh sekian banyak orang. Dan di saat itu ada Amr bin Abdul Wahab, jagonya yang paling jago di Quraisy, satria paling jagonya. Lihat mana jago Madinah, keluar. Aku Amr bin Abdul Wahab. Sebelum kita berperang, kita perang satu persatu dulu. Sayyidina Ali mau berdiri di tangannya Rasul, masih muda. Jadi Sayyidina Ali bin Amr bin Abdul Wahab, ini Amr bin Abdul Wahab, bin Abdul Wahab. Ali, jangan salah, ini Amr bin Abdul Wahab, jagonya Quraisy. Kasarnya, jangan emosi. Rasulullah SAW tidak takut siapa pun maju, tapi jangan emosi. Berdirimunya emosi, emosi kalah. Kenapa? Setan yang akan mengikuti. Duduk, muda, ya, muda kan kayak kita paling cepat kancing emosinya ya. Sudah. Kalau gereja banyak bangun di Jakarta, tapi muslimnya tapi orang-orang yang beribadah di dalamnya sedikit. Tapi tempat peribadatan yang muslim paling banyak dibangun di Jakarta, emosi siapa? Pemuda. Tuh. Kalau daerah muslim ini banyak muslim, wajar. Daerah non-muslim banyak peribadatannya, wajar. di daerah daerah muslim ini banyak peribadatan orang muslim yang bakal bergerak bukan orang tua, orang muda, bergerak dua jiwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Makanya yang paling mau berdiri sebenarnya Ali. Tahan, ya Rasul, tahan. Teriak lagi, lalu Madinah, enggak ada satu yang mau maju. Tanpa pedang saya kira. Ya Rasulullah, biarkan dia. Ya Ibn Abi Wud, walaupun Amr bin Abi Wud. Tahan, boleh. Maka yang ketiga, berkata lagi. Kalau enggak ada, aku pulang. Berarti ada satu pun yang bisa menghadapi aku di sini. Maka dia berkata, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berdiri menghadapi Amr bin Abi Wud. Rasul sudah lihat hatinya Ali bin Abi Thalib sudah tenang penuh dengan sakinah. Nah, sekarang sakinah maju dan didoakan oleh Rasul. Maka Rasulnya Ali keluar, Amr bin Abi Thalib berkata, kamu, bapakmu temanku, kamu menghadapi aku? Bapakmu Abu Thalib itu temanku. Aku tak mau berhadapan dengan orang lain dari orang lain orang lain. Malu aku dulu anak temanku sendiri. Aku tidak mau berperang denganmu, bertarung denganmu, karena bapakmu temanku. Jadi Ali berkata, tapi demi Allah, aku ingin membunuhmu kalau kamu tidak mau masuk Islam. Marah dengan aku. Tahu. Tidak berapa menit, jadi Nabi Wud sudah tua dengan kuda-kudanya. Takbir muslimin gentar Quraisy sebagian bertakutan. Amr bin Abi Wud kalah sama Ali bin Abi Thalib dengan mudah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian keadaannya. Sampai di malam itu Abu Sufyan berangkat, kabilah lain berangkat. Pagi tidak satu pun tersisa dari orang-orang yang ingin mengurangi Madinah itu menawar. Kemana? Tapi kami. Siapa yang perangi? Allah. Di dalam cuma ada 310,000 yang menyerah. Di dalam ada 300. Hilang semuanya, tidak tersisa satu pun yang ingin menguasai Madinatul Munawwarah. Dan mudah-mudahan juga yang berniat untuk menguasai Jakarta, untuk dirubah akidahnya, untuk tidak banyak majlis zikir dan majlis taklim, dengan mengatasnamakan akan menertibkan majlis taklim dan majlis-majlis zikir, ngomongnya gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghabisi mereka, tidak tersisa satu pun. Allahu Akbar. Ini bulan kemenangan Ahzab atau bulan Khandaq. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian kekuatan kesabaran memunculkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berapa hari lagi kalian akan melewati hari mana kalian harus memilih, siapa yang akan kalian pilih, terserah. Tidak ada karena ini bukan kampanye ya, cuma satu hal, kita jangan lupa sama dewan penasehat Majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gubernur DKI Jakarta itu dewan penasehat Majelis Rasulullah. Kalau yang satunya baik juga sama saya, jenguk saya juga. Dua-duanya jenguk saya di rumah sakit, dua-duanya baik. Tapi jangan lupa, ini selama 5 tahun ini menggema gerakan Majelis Rasulullah maju itu dalam 5 tahun ini. Mudah-mudahan semakin maju dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemimpin yang paling membawa manfaat bagi muslimin. Sampaikan oleh guru mulia kita, Jakarta akan dipimpin oleh orang yang lebih membawa manfaat bagi muslimin. Demikian yang disampaikan guru mulia kita, dan saya mohon pamit. dalam satu dua hari ini saya akan menghadap beliau. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan dan beliau juga ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Dan insya Allah, Allah SWT menjaga kita semua, menjaga wilayah kita, menjaga kota kita, menjaga bangsa kita. Dan Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah mereka yang masih terjebak dalam narkotika, yang terjebak di dalam perjudian, dalam segala hal-hal yang buruk dan keinaan, dan diberi hidayah oleh Allah SWT. Sehingga Jakarta menjadi kota damai, Jakarta menjadi kota yang aman, Jakarta tidak menjadi kota perpecahan, Jakarta tetap damai seperti biasa, majlis-majlis zikir tetap damai seperti biasa, tidak bicara-bicara segala macam hal-hal yang membuat datangnya orang ke majlis zikir malah keluar di emosi, bukannya keluar membawa ketenangan. Mohon orang yang datang ke majlis dalam keadaan bingung keluar tenang, keluar dalam keadaan sakinah. Ini masuk ke majlis taklim dalam keadaan bingung keluar dengan emosi. Mudah-mudahan bukan begitu kejadiannya. Tapi majlis-majlis taklim bawa ketenangan, bawa kedamaian, bawa rahmat yang menjauhkan kita dari musibah. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Demikian yang saya sampaikan. Kita bermunajat bersama. Semoga Allah menjaga Jakarta dan semoga 1400 tahun yang lalu itu kekuatan muslimin terulang kembali dari kemenangan perang Khandaq, dari kemenangan perang Ahzab, disebut Ahzab karena dikepung oleh banyak wilayah dari seluruh wilayah berusaha mengepung. Ya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga hal itu Allah Subhanahu wa taala meniupnya seperti meniup tebu di tangan dengan mudah, selesai, tidak tersisa satu pun. Amin. Wabun jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tenangkan kami, tenangkan keluarga kami. Tenangkan wilayah kami, tenangkan kota kami, damaikan wilayah kami, jauhkan perpecahan dan permasalahan dan keributan dari wilayah kami. Ya Allah, tiuplah dan hembuslah semua yang ingin membawa fitnah dan kerusakan bagi wilayah Jakarta, kota muslimin terbesar di muka bumi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, inilah kota negeri muslimin terbesar di muka bumi, inilah ibu kotanya Indonesia, negeri muslimin terbesar di muka bumi Jakarta, ibu kotanya Jakarta, paling banyak majlis zikir dan majlis taklim. Amankan seperti kau mengamankan hajat, ya Allah, ya Allah. Allahumma inni ahdathna bidarbillah kulluhu masyaallah kulluhu la ilaha illallah ba'duhu Muhammadur Rasulullah sabduhu la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Rahman, ya Rahim, ya اللهم إنا حدث على المخلوق من الجن والإنس والعلوم وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فارتدنا لهم بانتكال وقلوبهم بالوسواس وأيديهم بالإخلاص وأوقفهم من الرجل إلى الراس Ya Rahman Ya Rahim, bagaimana kau bentengi Madinatul Munawwarah? Ya Allah, بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور وأذكر الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده عندهما وهو العلي العظيم. إذا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بنتني قميص بغيرك وبنتني مدينة رسول الله في مدينة الرسول بلا خندق ولا سور. يا الله يا الله سمعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشك بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله. Perbuatanmu tidak akan pernah bisa dihalangi oleh siapapun demi kekuatan 1 miliar la haula wala quwwata illa billah. Bentengmu tidak akan bisa ditembus demi kekuatan miliaran la haula wala quwwata illa billah. Wahai Allah, siapapun yang ingin membawa keburukan pada kami, اللهم نحن أراد النبي شو من الجن والإنس نردري pada kelompok jin, kelompok manusia, waswas dan kelompok-kelompok yang membawa kewaswasan dan kekuatan-kekuatan lainnya. Harus semerahum sindikat, kembalikan mereka, tolak mereka sejauh-jauhnya. Harus semerahum sindikat, wabulullahum sindikat, jadikan hati mereka ketakutan dan risau. Wabulullahum sindikat, wa'iyyahu fi'idlas, jatuhkan tangan mereka, lepas dari semua kekuatannya. Harus semerahum sindikat, wabulullahum sindikat, jadikan tunduk mata mereka, kepala mereka tidak berani untuk maju, untuk merusak kami. Rabbulullahum jibikwas, hati mereka penuh kewaswasan. Ya Allah, wa ubidhum darrijli ila ras, tendang mereka dari kepala hingga kakinya, seluruh kekuatannya, lunturkan ya Allah. Bagi mereka yang ingin mengganggu dan yang ingin merusak bumi Jakarta ini dari kedamaian, dari ketenangan, dari permalahan, dari segala hal-hal yang mulia yang mulai tumbuh, ya Allah, apa kekuatan kami? Apa kekuatan kami? Apa kekuatan kami? Tunjukkan rahasia kemuliaan tanda di bulan Syawal dan Zulqa'dah ini demi kemuliaan pemimpin Ahlul Kandak Sayyidina Muhammad. Ya Allah, hapuskan musibah, jauhkan perpecahan, jauhkan pertumpahan darah, jadikan Jakarta damai dan seluruh wilayah di bumi Indonesia ini negeri muslimin terbesar di dunia, bangsa kami ya Allah, dan seluruh wilayah muslimin di barat dan timur ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami